Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat muslim, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali di ruang dengar Radio Muslim Jogja, memberikan akidah, menebarkan sunnah. Dan alhamdulillah berbahagia sekali pada hari ini kita kembali dapat berjumpa di program acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita juga sudah bersama dengan narasumber kita di studio Radio Muslim Jogja, bersama dengan Ustadz Amrullah Akadinta Habisullah Ta'ala. Sebelum kita memulai kajiannya, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan antum dan sobat Radio Muslim juga demikian, dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang mendapatkan ujian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dalam menghadapi ujian, karena kesabaran ini penting ya bagi seorang muslim untuk bisa mengamalkan kesabaran tersebut ya. Sabar ini kunci kehidupan yang baik, kunci kehidupan yang akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sabar, insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Dan sabar itu bukan hanya diam saja, sabar itu kita menahan diri untuk tidak melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sabar adalah orang yang berusaha dan dalam usahanya tidak melanggar batasan-batasan Allah. Karena dalam sabar juga dibutuhkan ilmu, ya, ilmu tentang bagaimana batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar, yang senantiasa Allah berikan taufik bagi kita untuk bersabar. Nah Ustadz, syukran untuk pembukaannya Ustadz. Semoga kita senantiasa menjadikan hamba yang terus bersabar. Dan Sobat Muslim, pada kesempatan pagi hari ini kita akan ada dua sesi. Yang pertama sesi materi dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab nanti Sobat Muslim bisa mengirimkan pertanyaan seputar dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, ataupun seputar perkara agama yang lainnya. Tentunya di nomor 0852-9334-8887, bisa SMS ataupun WhatsApp. Dan Sobat Muslim, kita masih akan melanjutkan tema kita pada pagi hari ini tentang 40 hadis terkait dengan hati. Dan kepada Ustadz Amrullah Akadinta, nah, kami persilakan Ustadz. Monggo Ustadz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Para pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Dan insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan kitab Arba'un Al-Qalbiyah. Dan kita sekarang masuk pada hadis yang ke-34. عن الأغار المزني رضي الله تعالى عنه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم أتمرة. Dari الأغار المزني رضي الله تعالى عنه وكانت له صحبة, dan beliau memiliki hubungan persahabatan dengan Nabi. Ini beliau di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Nabi adalah orang yang bertemu beliau dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertemu Rasulullah ya, beliau ketika sudah menjadi Rasul dalam keadaan beriman dan wafat pula dalam keadaan beriman. Maka itu adalah definisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Aghar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya betul-betul dilalaikan hatiku ya, dijadikan hatiku ada kelalaian. Wa innila astaghfirullaha fil yaumi atamarrah, dan sesungguhnya aku betul-betul beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Subhanallah. Ya, hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kelalaian hati beliau, dan beliau juga beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari ada 100 kali. Wa innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya hatiku dijadikan lalai. Apa yang dimaksud kelalaian hati di sini? Ada beberapa pendapat para ulama, di antaranya kelalaian hati di sini jelas bukan lalai dosa besar, lalai yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kewajiban-kewajibannya dengan sengaja atau melakukan perkara-perkara yang haram dengan sengaja, bukan demikian. Tapi di antara makna kelalaian di sini, ini lalai sesuatu yang tidak bisa tidak dirasakan oleh manusia. ya mungkin beliau merasakan sebuah kenikmatan, ya kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam senang dengan kenikmatan tersebut, atau mungkin beliau di antara tafsiran para ulama yang lainnya, beliau berusaha untuk istiqomah pada sesuatu yang itu sunnah sifatnya, namun beliau kemudian meninggalkannya karena sesuatu lain yang maslahat. Ya, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pemimpin, beliau memimpin peperangan, beliau menjumpai tamu, menjumpai apa namanya orang-orang yang menjadi utusan dari mana-mana kepada beliau karena beliau seorang pemimpin dan lain sebagainya. Ya, maka beliau merasakan kelalaian tersebut. Ya, artinya tentunya ini bukan kelalaian seperti lalainya kita dari kewajiban-kewajiban atau dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir mengingat Allah, tidak demikian. Dan ini pun sekaligus menunjukkan kebersihan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati yang semakin bersih ketika ada kotoran sedikit saja pada hati tersebut maka akan terlihat, akan nampak. Hati yang semakin kotor ketika tambah kotorannya sedikit sulit untuk tampak. Sesuatu yang bersih, jernih, ada titik satu kelihatan. Tapi kalau sudah banyak titik kotor, kusam, buram, ada titik lagi yang enggak kelihatan. Ada titik-titik makin lama makin kotor enggak kelihatan. Ya. Namun begitulah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang lebih ini adalah Nabi merasakan titik-titik yang kurang baik di hatinya dan terlihat oleh beliau. Terasa oleh beliau, terasa oleh hati beliau. Artinya ini menunjukkan juga jernihnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kejernihan hati ini tentunya kejernihan hati beliau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena beliau senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun demikian, semakin kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah, sedikit maksiatnya akan semakin bersih hati kita. Semakin keluar dari ketaatan, semakin banyak maksiat, semakin kotor pula hati kita. Kemudian kata Nabi, "Wa inni la astaghfirullah fil yaumi atamarrah." Dan aku betul-betul, sesungguhnya aku betul-betul beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Beliau minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar? Zahir dari hadis ini karena kelalaian yang beliau rasakan di hati beliau tadi. Kelalaian yang beliau rasakan di hati beliau, ya. Ada yang mengatakan pula para ulama itu beliau setiap waktu dalam momen-momen kehidupan beliau semakin berada pada posisi yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi. Maka ketika beliau berada pada level yang lebih tinggi, beliau melihat ada kekurangan pada level sebelumnya. Artinya orang ada di lantai 2, sebelumnya di lantai 1, begitu kan. Nah, ketika ada di lantai 2, di tingkat kedua, dia melihat kondisi di lantai 1 kurang, di bawah. Maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Ya. Ini di antara perkataan para ulama. Atau kemudian ada juga yang menyampaikan para ulama bahwa demikianlah beliau teladan bagi umatnya. Agar hari ini juga diteladani oleh umatnya. Kalau beliau saja istighfar, banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut dalam hadis ini 100 kali. Maka bagaimana lagi kita seharusnya lebih banyak lagi istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang senada dengan hal ini, ada beberapa hadis di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah. Fa inni atubu fil yaum ilaihi 100 marrah." Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku betul-betul bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Ini mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Inna kunna na'udzu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid 100 marrah. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." Sesungguhnya kami pernah menghitung dalam satu majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dalam satu majlis tersebut beliau mengucapkan sebanyak 100 kali, "Rabbi firli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim." Ya Allah, ampuni aku dan terimalah taubat-taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." Ya, jadi seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada atau mengucapkan di satu majlis. Ini yang dihitung oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Demikian pula hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah." Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah, betul-betul beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Di sini 100 kali. Maka begitulah. Beliau sallallahu alaihi wasallam saja sudah diampuni dosa-dosanya di masa yang akan datang dan di masa lalu, banyak istighfar kepada Allah. Maka apalagi kita tentunya, kita betul-betul sungguh-sungguh perlu senantiasa atau butuh dengan istighfar. Dan beristighfar kepada Allah, seseorang beristighfar kepada Allah itu dengan lisan dan hatinya. Dengan lisannya dia istighfar kepada Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dengan hatinya dia menghayati makna istighfar tersebut. Menghayati makna istighfar diantaranya yang pertama, dia menghayati bahwa dia meminta ampun kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Tidak ada yang lain yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Allah Ta'ala yang mengampuni dosa-dosanya. Maka dia minta ampun sama Allah atas dosa-dosa tersebut. Yang kedua, dia menghayati juga dengan mengingat dosa-dosanya. Diingat, diampun, diingat, diampun, diingat, diampun. Ya. Dia sambil mengingat dosa-dosanya di masa yang lalu. Dan kemudian yang ketiga, dia menyesalinya. Dia ingat dan menyesali dan minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni yang ini. Ya Allah, ampuni yang itu. Astaghfirullahaladzim, ingat lagi yang lain. Astaghfirullahaladzim, ingat lagi kita mungkin pernah zalimi orang. Astaghfirullahaladzim, ingat lagi kita pernah mengatakan yang tidak baik kepada kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim, ingat lagi kita pernah lalai dalam sholat kita. Astaghfirullahaladzim, ya. Hanya Allah, dan hanya Allah yang mengampun dosa-dosa. Tidak ada yang lain yang bisa mengampun dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengakui dosa kita, kita menyesal dengan hal tersebut, dan kita meminta kepada Allah karena hanya Dia yang mengampunkan dosa-dosa kita. Inilah istighfar yang diiringi dengan penghayatan dalam istighfarnya. Sebagaimana istighfar juga punya waktu-waktu yang mulia, secara umum kita disunnahkan untuk beristighfar pada setiap keadaan dan berzikir pada setiap keadaan. Ketika kita naik mobil, ketika kita naik motor, ketika kita ngantri, ketika kita apapun yang sedang kita lakukan, maka basahi dengan zikir. Di antaranya istighfar. Namun istighfar di antara waktu yang utamanya adalah di waktu sahur. Allah mengatakan di antara sifat orang-orang yang bertakwa, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka istighfar kepada Allah. Nabi SAW juga bersabda dalam satu hadis, yang zilrabuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Di antaranya Allah kemudian menyuruh hamba-hambanya, man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang istighfar padaku, minta ampun padaku, aku akan ampuni dosa-dosanya. Maka di antara waktu-waktu ijabahnya doa, dan termasuk di antaranya yang penting adalah istighfar, adalah di sepertiga malam yang terakhir. Maka kalau kita terbangun di sepertiga malam yang terakhir, kalaupun misalnya kita tidak sholat malam, minimalnya kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Misalnya wanita yang sedang haid, wanita yang sedang haid tidak bisa sholat malam misalnya, maka bangun dia banyak istighfar. Boleh wanita yang sedang haid untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sehingga dia tetap mendapatkan keutamaan sepertiga malam yang terakhir walaupun tidak bisa mengerjakan sholat sunnah. Sebagaimana istighfar juga akan mengampuni dosa, di mana dosa-dosa ini akan dosa-dosa ini yang membuat beban pada hati kita. Beban pada hati kita, dosa ini jadi beban bagi diri kita, bagi jiwa kita secara umum, sehingga berat. Orang jadi takut, pengecut, pelit, banyak musibah datang karena dosa-dosanya dan hilang dengan istighfar. Ya, maka dalam surat ketika Nabi Nuh alaihi salam menceritakan, atau ketika Allah menceritakan dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, kata Nabi Nuh, Nabi Nuh di antaranya menyuruh kaumnya untuk istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku mengatakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghafara. Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum yadrara. Allah akan menurunkan air dari kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun. Dan Allah akan jadikan bagi kalian sungai-sungai. Dengan istighfar membuka banyak kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi masyarakat kita. Ya, dengan banyak-banyak beristighfar. Maka ini subhanallah, besar sekali keagungan dan karunia pada kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atuhu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, Alhamdulillah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jika ada yang ingin bertanya, salam sapa atau yang lainnya silahkan. Yang bisa kita jawab. Yang tidak nanti insyaallah akan kita cari dulu jawabannya atau bisa tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, terima kasih untuk sesi materinya Ustaz. Sobat Muslim, kita sudah memasuki sesi yang pertama tadi. Di sesi yang kedua nanti kami mempersilahkan bagi Sobat Muslim sekalian untuk memberikan atau menanyakan pertanyaannya seputar agama maupun materi yang terkait dengan tema kita tadi di nomor 0852-9334-8887. Dan sebelum kita masuk sesi yang kedua, kita akan menyimak Murattal Al-Quran terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله

sebab itu masuk, artinya bisa menjadi sebab, yaitu berdoa kepada Allah. Allah bisa menyembuhkan yang buta dengan mudah, apapun sebabnya. Saat semua dokter mungkin sudah mengatakan tidak bisa, angkat tangan. Allah tidak, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang buta berdoa kepada Allah supaya bisa melihat lagi, ini tidaklah merupakan sebuah bentuk ketidaksabaran, bahkan ini merupakan ibadah. Dia yakin dia punya Rabb yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan dia berdoa kepada Allah sambil dia husnudzon. Seandainya pun tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala atas doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Selanjutnya pertanyaan yang kedua Ustaz. Ustaz, bolehkah memakan daging kuda Ustaz? Daging kuda halal untuk dimakan, boleh. Ya, orang memakan daging kuda selama kuda tersebut disembelih dengan benar, disebut nama Allah Subhanahu wa taala dan disembelih dengan benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Pertanyaan yang ketiga Ustaz. Ustaz, apa hukumnya mencari rezeki dengan atraksi topeng monyet? Ada alat musiknya, lalu monyetnya atraksi begitu. Bagaimana hukum uang yang didapat dari pekerjaan semacam ini Ustaz? Tidak boleh ya, mencari nafkah dengan atraksi topeng monyet tidak diperbolehkan. Karena tadi ada musiknya, kemudian dia mempermainkan makhluk Allah Subhanahu wa taala monyet tersebut, dan konon katanya dalam banyak hal monyet-monyet yang dipelihara untuk atraksi topeng monyet tersebut ada siksaan-siksaan khusus yang diberikan kepada mereka. Kalau ini benar, ini juga menambah kesalahan atau keburukan atau jelasnya tentang keharaman atraksi tersebut. Ini mendzalimi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita mendzalimi monyet, mendzalimi kuda, mendzalimi sapi, enggak boleh. Ya, maka yang seperti ini Allahu a'lam tidak diperbolehkan. Carilah usaha-usaha lain yang halal. Apabila seorang betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang telah lalu biarlah berlalu, kedepannya dia ganti dengan yang baik, ganti dengan usaha-usaha yang baik. Allahu a'lam bishawab. Naam Ustaz, syukur untuk jawabannya Ustaz. Kemudian ada pertanyaan kembali Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika dahulu sebelum saya ikut kajian, terkadang saya membatalkan puasa wajib, sementara sekarang saya sudah lupa bilangannya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Jazakumullahu khairan. Coba tetap diperhitungkan bilangan-bilangan tersebut. Berapa kali antum ini artinya membatalkan dengan sengaja ya, zahir dari sini. Sebab kalau itu membatalkan dengan ada udzur, tidak apa-apa, artinya antum ganti. Tapi kalau antum membatalkan dengan sengaja, antum taubat sama Allah Subhanahu wa taala dan antum mengganti hal tersebut. Ya, mengganti hal tersebut. Berapanya lupa? Coba dikira-kira. Kalau memang satu kali Ramadan katakanlah 10, antum sudah berapa kali puasa Ramadan? Umur antum berapa? Dikurangi dari mulai balig, umur antum misalnya 20 tahun. Balig misalnya usia 13 tahun katakanlah. 7 tahun kali 10 artinya ada 70 hari yang mesti antum cicil pelan-pelan enggak apa-apa. Ya, sambil puasa Senin Kamis enggak masalah. Sambil bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikira-kira ya, Allahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Kembali kami persilakan kepada sobat muslim sekalian yang hendak mengirimkan pertanyaannya, bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852-9334-8887. Masih ada waktu di program Ngopi pada kesempatan Rabu pagi hari ini. Kami lanjutkan pertanyaannya Ustaz. Ustaz, tujuan manusia diciptakan untuk beribadah. Namun ibadah apakah yang paling utama Ustaz? Ibadah yang paling utama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah dan tidak melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun juga. Dan ini memang tempatnya hati. Karena ibadah itu tidak mesti ibadah dengan anggota badan saja. Ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah badan, ada ibadah lisan. Ya, maka ibadah yang paling utama adalah tauhid. Dan itu bukan sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dalam hatinya betul-betul meyakini. Membaca dua kalimat syahadat adalah ibadah juga, ibadah lisan. Orang yang mau masuk Islam, dia membaca dua kalimat syahadat dengan lisannya. Namun yang paling penting dari itu adalah hatinya betul-betul meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang lain tidak berhak disembah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini meyakini hal ini adalah ibadah yang paling mulia. Setelahnya apa? Setelahnya salat. Ya, setelahnya adalah ibadah salat. Dan ini selain ibadah badan, ibadah lisan juga ibadah hati. Salat dengan ikhlas, salat dengan khusyuk, salat dengan betul-betul merenungi isi kandungan bacaan-bacaan yang terdapat dalam salat dan seterusnya. Maka setelahnya adalah kewajiban-kewajiban yang lainnya. Amalan-amalan wajib, ini amalan-amalan yang paling utama untuk dikerjakan. Setelah itu barulah amalan-amalan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kembali kami persilahkan kepada sahabat muslim yang ingin mengirimkan pertanyaannya di sesi ngopi pada pagi hari ini, bisa mengirimkan ke nomor 0852 9334 8887. Dan ada pertanyaan kembali yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya makan bekicot, Ustaz? Makan apa? Bekicot, Ustaz. Daging bekicot. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam, dicoba dicari-cari dulu atau nanti cari atau ditanyakan kepada ustaz yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, apakah tidak mengapa beristighfar hanya dalam hati ataukah harus diucapkan secara lisan, Ustaz? Tidak apa-apa beristighfar dalam hati, kita astagfirullah, kita dalam hati kita bertaubat mohon ampun sama Allah. Namun lebih afdal dan zikir disebut zikir ketika dia dilafalkan. Jadi zikir itu ada tiga tingkatannya. Yang pertama dengan lisan dan hati. Lisannya bicara, hatinya menghayati. Yang kedua dengan hati saja. Yang ketiga dengan lisan saja. Ya, dengan lisan saja, hatinya kurang menghayati. Itu hatinya menghayati lebih baik walaupun lisannya tidak. Dia dalam hatinya dia ingat dosanya. Dia, ya Allah, saya mohon ampun ya Allah. Dalam hatinya begitu. Walaupun tidak, lebih dan lebih afdal kemudian dilafalkan dengan lisannya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, sambil dia ingat dosanya dan dia minta ampun sama Allah dengan dosa-dosa tersebut. Maka ini tingkatan-tingkatan dari zikir. Jadi dengan lisan dan hati, dengan hati saja atau bawahnya lagi dengan lisan saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kembali ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, bila ada bisikan ingin berbuat jelek, apakah tetap harus beristighfar, Ustaz? Meskipun baru niat buruk belum dikerjakan, Ustaz. Sebaiknya beristighfar. Walaupun itu baru bisikan untuk berniat jelek, kita istighfar kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dosa-dosa tersebut dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan efek-efeknya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang kembali kepada Allah sehingga tidak meneruskan niat-niat buruk tersebut. Ya, meneruskan niat-niat buruk tersebut sehingga akhirnya kita kerjakan, na'udzubillah. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian kepada sahabat-sahabat sekalian, masih ada waktu, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaannya seputar agama di nomor 0852 9334 8887. Dan ini ada kembali pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, apakah dosa riba bisa terkait dengan tingkah laku anak-anak, Ustaz? Karena akhir-akhir ini anak-anak menjadi rewel padahal tidak sakit. Namun saya ingat pernah melakukan transaksi yang ada ribanya, Ustaz. Bisa jadi demikian, karena dosa itu manifestasinya atau penampakannya atau hasilnya bisa macam-macam. Di antaranya adalah anak-anak yang tidak nurut, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya. Maka boleh jadi demikian. Maka beristighfarlah kepada Allah, taubatlah betul-betul, dan mudah-mudahan dengan taubat nasuha dan istighfar yang betul-betul tulus, Allah akan mengembalikan kondisi kita kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kembali pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, apakah ada hikmahnya bila kita diberikan anak perempuan? Karena keempat anak saya perempuan semua, Ustaz. Orang yang diberikan anak perempuan dan dia sebagaimana disebutkan dalam satu hadis dan dia betul-betul menjaga anak perempuan tersebut, kelak mereka akan menjadi tameng, penghalang bagi orang tersebut dari neraka. Dia diberikan anak perempuan, dikaruniai anak perempuan, dan dia betul-betul menjaganya. Dan ini menunjukkan besarnya pahala menjaga anak perempuan sekaligus memang sulit. Ya, ya ini dengan fitnah-fitnah yang ada, mobil khusus pada masa ini. Itu betul menjaga anak perempuan itu sulit, penting untuk betul-betul bertawakal kepada Allah dan berikhtiar dengan ikhtiar yang benar. Kemudian bertawakal kepada Allah dalam penjagaannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Dan ini ada satu lagi pertanyaan yang masuk, Ustaz. Nah. Ustaz, apakah tidak mengapa kita beristighfar dalam sehari lebih dari 100 kali, Ustaz? Tidak mengapa. Kalau mau lebih dari 100 kali, 101, 102, 103, 150, 200 tidak masalah. Ya, kalau kita terhitung ternyata di sini para ulama juga berbeda pendapat ketika Nabi mengatakan 100, ada yang mengatakan sangat banyak sekali yang mungkin boleh jadi lebih dari 100. Atau 100 memang 100 yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara umum beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil yang tidak ada kaitannya tertentu boleh berapa kali. Tapi kalau memang ada syariatkannya, ada syariatnya, misalnya zikir setelah salat ada tasbih, ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33, 33, 34, sebelum tidur pun demikian, maka ini kerjakan sesuai dengan yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun zikir yang umum, kita di jalan, kita sambil masak, kita sambil melakukan aktivitas, kita zikir astagfirullah atau subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka bebas. Kalaupun lebih dari 100 kali, lebih dari 200 kali, perjalanan panjang misalnya kita jalan beberapa jam, kita banyak baca zikir, maka itu tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya pada kesempatan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup kajian pada pagi hari, mungkin bisa memberikan kesimpulan, Ustaz, untuk kajian kita, Ustaz. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar pada Allah, maka kita pun mesti jadi orang yang banyak istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hati yang bersih sehingga sedikit kelalaian terasa bagi beliau. Ya, ini kita bisa menjadikan sebagai patokan bagaimana bersihnya hati kita. Kalau kita yang amal atau dosa besar saja enggak kerasa, memang berarti ada masalah besar dalam hati kita. Kalau dosa besar saja enggak kerasa, gitu. Karena semakin jernih hati, noda sekecil apapun akan semakin terlihat. Semakin kotor hati, sehitam apapun, sepekat apapun, ya karena sudah pekat hatinya, ya tidak akan terasa. Ya, maka ini di antara bagaimana kita menimbang kondisi hati kita. Kalau hati kita dengan dosa kecil kita tahu, kita bisa merasakan gak enak, maka mudah-mudahan ini tanda bersihnya hati kita. Tapi kalau itu dosa besar saja gak kerasa, biasa-biasa saja bagi kita, maka waspada dengan kondisi yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk materi dan jawaban-jawabannya di ngopi pada program hari ini, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa Allah jaga dan berikan kesehatan selalu, Ustaz. Amin. Dan sobat muslim, terima kasih sudah mengikuti program ngopi pada Rabu pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di Rabu pekan depan. Semoga masih ada waktu dan juga masih ada kesempatan kembali untuk berjumpa di program-program Radio Muslim. Dan kami kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak salah dan hilafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.